الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد Sebelum kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, menyampaikan pesan dari Ami Hasan Abu Abdul Latif, beliau memohon kepada ikhwan untuk berdoa untuk keluarganya, itu istrinya yang dalam proses melahirkan. Mohon agar Allah memberikan kemudahan dalam proses persalinannya. Nasallahu ta'ala yasir. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-34 dari kitab Tahajjud. Di bab yang ke-34 beliau memberikan terjemah dengan bab ar-rak'atain qabla adh-dhuhr. Bab 2 rakaat sebelum salat zuhur. Dan 2 rakaat sebelum salat zuhur termasuk sunnah muakkadah. Wa min ar-rawatib, termasuk sunnah yang senantiasa dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana akan kita lalui hadisnya. Qala rahimallahu taala haddatsana Sulaiman ibn Harb. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid. An Ayyub an Nafi. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala حفظت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها حدثني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 10 rakaat. Dan 10 rakaat tersebut adalah 2 rakaat sebelum salat zuhur dan 2 rakaat setelahnya dan 2 rakaat setelah maghrib, dan beliau melakukannya di rumahnya, dan 2 rakaat setelah isya dan beliau lakukan di rumahnya, dan yang terakhir 2 rakaat sebelum salat subuh. Dan sebelum salat subuh adalah waktu yang tidak bisa seorang masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waktu yang Nabi jadikan khusus untuknya dan keluarganya. Dan aku mengetahui bahwasanya beliau salat 2 rakaat sebelum subuh dalam keadaan kami tidak bisa masuk rumah Nabi di waktu tersebut. Aku mendapatkannya dari Hafsah, saudariku Hafsah bintu Umar, istri Nabi SAW, yang mengkhabarkan kepadaku bahwasanya jika muadzin mengumandangkan adzan subuh pada saat tulul fajr, terbitnya fajar, salat rakaatain, Nabi salat 2 rakaat. bahwasanya dua rakaat sebelum subuh Ibnu Umar tidak melihatnya langsung. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Beliau mengetahuinya dari berita saudarinya Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma. Pesan Nabi kalau muadzin mengumandangkan adzan subuh, beliau salat dua rakaat. Qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya Musaddad bin Musarhad dan Yahya bin Sa'id al-Qattan an Syu'bah wa Syu'bah bin al-Hajjaj an Ibrahim Muhammad ibn Muntashir an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla adh-dhuhr wa rak'ataini qabla al-ghada taba ibn Abi Adi wa Amr an Syu'bah. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Dan ini tidak bertentangan dengan hari sebelumnya. Nabi salat 2 rakaat sebelum zuhur. Karena zahirnya yang dikatakan Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 rakaat sebelum zuhur itu di rumahnya. Dan diketahui oleh para sahabatnya yang lain, Nabi salam salat 2 rakaat sebelum zuhur. Ima terkadang beliau 2 rakaat dan terkadang 4 rakaat atau 4 rakaat di rumahnya. Dan kalau di masjid beliau salatnya 2 rakaat. Begitu pula beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. 4 rakaat sebelum zuhur Nabi tidak pernah meninggalkannya. Dan ini tentunya ketika dalam keadaan mukim, ketika Nabi berada di Madinah. Adapun kalau safar, Nabi SAW tidak ada nukilan yang sahih beliau melakukan salat rawatib, salat qabliyah dan ba'diyah, kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Dan 10 rakaat yang disebut oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu termasuk dari salat rawatib yang merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, bab as-salat qabla al-maghrib. Bab disunnahkan salat sebelum maghrib. Salat 2 rakaat sebelum maghrib, sekalipun tidak ada nukilan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, akan tetapi para sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut dan Nabi mengetahuinya dan beliau ikrarkan hal tersebut. Salat 2 rakaat sebelum maghrib dan menunjukkan bahwasanya 2 rakaat sebelum maghrib tidak seperti 10 rakaat yang disebutkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala haddatsana Abu Ma'mar wa Abdullah ibn Amr al-Minqari. Qala haddatsana Abdul Warith wa Abdul Warith ibn Sa'id. Anil Husain wa Husain ibn Dakwan al-Mu'allim. An ibn Buraidah qala haddatsana Abdullah al-Muzani. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal Shallu qabla salati al-maghrib. Qala fi thalitha, itu Nabi mengulang kalimat tersebut sampai 3 kali, Shallu qabla salati al-maghrib. Shallu qabla salati al-maghrib. Shallu qabla salati al-maghrib. Kemudian beliau mengatakan liman syaa karahiyata an yattakhidha an-nas sunnatan. Dari Abdullah al-Muzani, itu Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Dan beliau ulangi 3 kali, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Kemudian yang di ketiganya beliau mengatakan liman syaa, bagi yang menghendakinya. Kenapa beliau memilih mansyah? Kata perawi, karahiyatan yattakhidanna sunnatan. Karena beliau tidak ingin dua rakaat sebelum maghrib itu dijadikan sunnah. Itu dijadikan perkara yang ditekankan terhadap para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kan, tapi sebenarnya dalam hadis yang akan datang, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum melakukan hal tersebut. Salat dua rakaat sebelum maghrib, dan Nabi SAW menyaksikan hal tersebut. Sebutkan bahwasanya kalau muadzin mengumumkan adzan dan selesai dari adzannya, para sahabat itu yabtadiruna sawari. Mereka bersegera untuk menuju ke tiang-tiang yang ada di masjid. Itu melakukan salat qabliyah maghrib, dua rakaat sebelum maghrib. Qala hadatsana Abdullah ibn Yazid, qala hadatsana Sa'id ibn Abi Ayyub, qala hadatsani Yazid ibn Abi Habib, qala sami'tu Malthad ibn Abdullah al-Yazani, qala ataitu Uqbah ibn Amir al-Juhani, faqultu ala u'ajjibuka min Abi Tamim, yarka'u rak'ataini qabla salati maghrib, faqala Uqbah, inna kunna naf'aluhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qultu fama yamna'uka al'an? Qala asy-syughl. Dari Malthad bin Abi al-Yazani, beliau mengatakan, aku mendatangi sahabat Nabi yang mulia Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu ta'ala an. Dan ketika beliau sampai di Uqbah ibn Amir, beliau mengatakan, ala wajibuka min Abi Tamim, tidakkah aku beritahukan perkara yang mengherankan dari Abu Tamim. Abu Tamim disebut al-Hafidh ismuhu Abdullah ibn Malik al-Jaishani. Kemudian beliau katakan, yarka'u rak'ataini qabla salati maghrib. Abu Tamim, ia salat dua rakaat sebelum salat maghrib. Maka Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh kami melakukan tersebut pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salat dua rakaat sebelum maghrib. Maka Marthad berkata, fama yamna'uka al'an, kalau dahulu engkau sekalian melakukannya, kenapa engkau sekarang tidak melakukannya? Itu Malthad tidak pernah melihat Uqbah bin Amir melakukan salat dua rakaat sebelum maghrib. Maka Uqbah mengatakan, asy-syughl, yang menghalangiku untuk melakukannya asy-syughl. Aku memiliki kesibukan, tersibukan di dua rakaat tersebut. Dan ini seperti yang tadi kita sebutkan, dua rakaat sebelum maghrib kedudukannya tidak seperti 10 rakaat yang disebutkan oleh Abdul ibn Umar, itu qabliyah dhuhur dan ba'diyahnya, dan ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya, dan qabliyah al-fajr. Sampai di sini Marthad bin Abdullah ketika melihat Abu Tamim salat dua rakaat sebelum maghrib, ia merasa heran. Mananya tidak pernah beliau lihat dari yang lainnya, terutama dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga beliau bertanya kepada Uqbah ibn Amir al-Juhani. Dan Uqbah ketika disampaikan sebut, beliau mengatakan, dahulu kami melakukannya pada zaman Nabi SAW. Menunjukkan dua rakaat sebelum maghrib itu termasuk sunnah, sekalipun tidak seperti sunnah rawatib yang muakkad ditekankan. Kemudian bab berikut, bab salatin nawafil jamaah. Bab diperbolehkannya salat sunnah secara berjamaah. Dzakaru Anas wa Aisyah radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini pernah dinukil oleh Anas bin Malik di kisah Nabi datang ke rumah orang tua Anas, itu Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Kemudian Nabi salat di rumah keluarga Anas, itu di waktu duha tadi. Salat di rumah Anas, dan salat di belakang beliau Anas Malik dan yatim. dan di belakang Anas dan Yatim salat al-ajuz, zahirnya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Adapun hadis Aisyah yang sudah kita lalui, yaitu kisah salat malam Nabi SAW di beberapa malam dari bulan Ramadan. Nabi salat, kemudian salat di belakang beliau para sahabatnya, malam pertama, kedua dan ketiga, dan semakin hari semakin banyak para sahabat yang menghadiri salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai masjid penuh di akhir salat Nabi bersama para sahabat yang tersebut. Kemudian di malam berikutnya Nabi tidak keluar. Kemudian beliau sebutkan sebabnya khawatir salat malam diwajibkan atas umatnya. Dan juga salat nawafil berjamaah juga sudah kita lalui kisah Abdullah bin Abbas ketika bermalam di rumah bibinya Maimunah. Beliau ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam saat malam. Begitu pula kisah Hudzaifah radhiyallahu taala an dan juga Ibnu Mas'ud yang keduanya pernah salat ikut salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diperbolehkan salat sunnah secara berjamaah. Sekalipun tentunya tidak dijadikan kebiasaan, hanya pada keadaan tertentu para sahabatnya salat bersama Nabi SAW berjamaah, salat nawafil, salat sunnah. Qala hadatsana Ishaq, dan Ishaq bin Rahawai atau Ishaq bin Mansur. Qala hadatsana Yaqub bin Ibrahim. Qala hadatsana Abi Adi bin Shihab. Qala akhbarani Mahmud bin Rabi al-Ansari annahu aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqala majjatan majjaha fi wajhihi min bi'rin kanat fi darihim. Dari Mahmud bin Rabi al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau masih teringat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, teringat ketika Nabi sallallahu menyemburkan air ke wajahnya, itu dari mulutnya, min bi'rin kanat fi darihim, yang air tersebut Nabi ambil dari sumur yang ada di rumah keluarga beliau. Dan pada saat itu umur Mahmud bin Rabi masih kecil, dikatakan sekitar 5 tahun. Mimba bil muda abah, Nabi SAW bermuamalah dengan baik sampai dengan anak kecil yang masih berusia 5 tahun. Beliau bercanda dengan memasukkan air ke mulut beliau, mulut Nabi, kemudian beliau semburkan di wajah Mahmud bin Rabi radhiyallahu taala anhu. Dan Mahmud mengingat hal tersebut pada beliau masih kecil, menunjukkan bahwasanya at-tahammul, masa mengambil hadis, itu tidak disyaratkan al-bulugh, tidak mesti sudah balig baru diterima nukilan-nukilan yang terjadi setelah balignya. Tidak, masa tahammul itu walaupun masih kecil, bahkan mungkin di masa sebelum Islamnya, itu boleh. Dan yang disyaratkan sudah balig dan juga dalam keadaan Islam adalah masa al-ada, menyampaikannya, menyampaikan hadis dan diterima hadisnya kalau dia dalam keadaan muslim dan juga sudah balig. Adapun masa tahammulnya, mengambilnya walaupun di masa kecil seperti Mahmud bin Rabi, tetap diterima nukilannya. Fazama Mahmudun annahu sami'a Ibnu Malik al-Ansari radhiyallahu anhu wa kana mimman syahida Badran ma'a Rasulillah sam yaqul. Kemudian Mahmud bin Rabi mengatakan, za'ama Ibnu Qala, bahwasanya beliau mendengar Ibnu Malik al-Ansari radhiyallahu taala an, dan Ibnu Malik termasuk sahabat yang ikut menyaksikan perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Mahmud bin Rabi sahabiyun shaghir, sahabi kecil. Beliau menukil dari Itban bin Malik al-Ansari. Itban mengatakan, kuntu usalli liqaumi bi Bani Salim. Kata Ibn Malik, dahulu aku salat mengimami kaumku, itu Bani Salim. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza jadil amtar. Dan antara tempat tinggalku dengan masjid kaumku Bani Salim itu ada wadi, ada sungai kering Tapi idza jatal amtar, kalau turun hujan, sungai itu berair. Fayashuq ala ijtiyazuhu qibal masjidih. Dan kalau terjadi seperti itu, katanya menyulitkanku untuk bisa menyeberangi sungai tersebut. Qibal masjidih, untuk menghadiri sholat bersama mereka. Atau untuk mengimami kaumku. Fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu inni ankartu basari wa innal wadi alladhi baini wa baina qaumi yasilu idza jatil amtar fayashuqqu alayya ijtiyazu fawadidtu annaka taati fatusalli min baiti makanan attakhidhu musalla. Kemudian kata Itban bin Malik, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata kepada beliau, inni ankartu basari, wahai Rasulullah, pandanganku sudah kurang baik lagi. Dan sungai yang berada di antara rumahku dengan masjid kaumku, kalau turun hujan itu mengalir, ada airnya, dan sulit bagiku untuk melintasinya. Maka aku menghendaki, wahai Rasulullah, seandainya engkau datang ke rumahku dan sholat di rumahku, yang nanti aku jadikan tempat sholat tersebut sebagai tempat sholatku ketika aku sholat di rumah, ketika turun hujan atau ketika ada udur untuk tidak bisa pergi ke masjid atau melakukan sholat sunnah ketika ia lakukan di rumahnya. Maka Rasulullah SAW berkata, sa'af'al, insyaAllah, katanya, saya akan memenuhi harapan atau keinginanmu. Faghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr radhiyallahu anhu ba'da mashtadda an-nahar. Fasta'dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa adintu lahu. Falam yajlis hatta qala ayna tuhibbu an usalli min baitik. Maka esok harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakr radhiyallahu ta'ala an, beliau pergi ke rumahku ba'da mashtadda an-nahar. Saat matahari atau siang sudah mulai terik. Di pagi hari tapi sudah waktu duha, siang agak terik matahari. Dan ketika datang Nabi minta izin kepada Itban Malik untuk masuk. Fa'adintulah, maka aku mengizinkan beliau masuk ke rumahku. Dan ketika masuk beliau tidak duduk sampai beliau berkata, di mana tempat yang ingin aku sholat di rumahmu? Fa'asyartulahu ilal makan aladhi uhibu an usalliya fih. Maka aku isyaratkan kepada Nabi Sallam tempat yang aku ingin Nabi sholat di tempat tersebut. Faqama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fakabbar. Maka Nabi berdiri tempat tersebut dan berbetakbir. Wasafatna wara'ah. Kemudian kami, itu Itban Malik dan rekan-rekan yang ada di perkampungan beliau juga bersama Abu Bakar, membuat saf di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasalla rakaatain thumma sallam. Maka Nabi sholat dua rakaat, kemudian beliau salam. Wassalam nahina salam. Dan kami pun salam ketika Nabi salam. Itu selesai dari sholatnya. Dan ini syahidnya. Nabi sholat di waktu duha berjamaah bersama Abu Bakar dan Itban Malik dan tetangga-tetangga beliau. Kemudian kata beliau, fahabastuhu ala khazri. Ala khazirin yusna'ulah. Maka setelah selesai solat, aku menahan Nabi SAW ala khazirin yusna'ulah, menahan beliau untuk menikmati hidangan yang telah aku persiapkan untuknya. Fasami ahlu dar anna rasulam fi bayti fathabar rijal minhum hatta kathur rijal fil bayt. Kemudian tetangga-tetangga kampung, tetangga-tetanggaku yang ada di kampungku, mereka mendengar bahwasanya Nabi SAW berada di rumahku. Maka mereka berdatangan sampai kathra rijal fil bait, sampai terdapat banyak orang di rumahku. Faqala rajul minhum, kemudian ada di antara mereka yang berkata, ma fa'ala Malik? La ara. Ada yang berkata, apa yang dilakukan oleh Malik? Malik mudukhsyun, salah seorang dari tetangga atau orang yang di perkampungan Itban bin Malik. Katanya, apa yang dilakukan Malik mudukhsyun? La arah, aku tidak melihatnya. Tidak melihat dia hadir bersama kita, padahal Nabi Sallam telah datang ke tempat kita. Faqala juminhum, maka dari antara mereka mengatakan, daka munafiq la yuhibbullah wa rasulah. Katanya Malik bin Dukhsyun adalah seorang munafik, dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Sampai ketika Nabi datang pun dia tidak hadir. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, la taqul da, ala tarahu qala la ilaha illallah yabtaki bidzalika wajhallah. Nabi menegur sahabat tadi yang mengatakan Malik bin Dukhsyun adalah seorang munafik. Kata beliau, la taqul dzalik, jangan engkau katakan perkataan tersebut. Tidak akan kau melihat bahwasanya Malik bin Dukhsyun mengucapkan la ilaha illallah dan mengharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah wa rasuluhu a'lam, amma nahnu fa wallah ma narawuddahu wala hadithahu illa ilal munafiqin. Maka sahabi tadi yang menuduh Malik bin Dukhsyun sebagai munafik, beliau mengatakan Allah dan Rasul yang lebih mengetahui tentang keadaan Malik bin Dukhsyun. Adapun kami demi Allah tidak melihat Malik bin Dukhsyun wuddahu wa hadithahu, kasih sayangnya dan pembicaraannya, perbincangannya, illa ilal munafikin, kecuali bersama orang-orang munafik. Sehingga ia hukumi Malik bin Dukhsyun seperti julasanya, teman-teman duduknya. Qala Rasulullah SAW, maka dia mengatakan, fa inna Allah qad haram 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Nabi berkata, sungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala Mahmud, fa hadatsuha qauman fihim Abu Ayyub, sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatihi allati tuwfiya fiha. Wa Yazid ibn Muawiyah alaihim bi ar-Rum. Fa ankaraha alayya Abu Ayyub. Kemudian kata Mahmud ibn Rabi al-Ansari, aku menceritakan hadis yang aku dapatkan dari Ibn Malik kepada orang-orang, yang mana di antara mereka yang hadir itu adalah Abu Ayyub al-Ansari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadiannya yaitu pada saat salah satu peperangan yang terjadi, yang di saat itu beliau meninggal, itu Abu Ayyub al-Ansari meninggal. Dan pada saat itu Yazid Muawiyah sebagai amir untuk negeri Rum pada zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Karena di antara keluarga Abu Sufyan radhiyallahu anhu itu ada yang paling masyhur Muawiyah ibn Abi Sufyan yang melengkapi Rasulullah SAW. Tapi dikatakan ada yang lebih afdal, bahkan dikatakan afdal Ali Abi Sufyan, itu Yazid ibnu Muawiyah, Yazid ibnu Abi Sufyan, saudaranya Muawiyah, yang mana Yazid ibnu Abi Sufyan ditunjuk oleh Umar sebagai gubernur Rum ketika kaum muslimin bisa menaklukkan Romawi. Kemudian ketika Yazid meninggal, baru Umar menunjuk saudaranya Muawiyah sebagai pengganti Yazid ibnu Abi Sufyan. Di sini dikatakan bahwasanya dan pada saat itu Yazid ibn Abi Sufyan alaihim bi ahli Rum merupakan amir untuk kaum muslimin di negeri Rum, di Romawi. Kemudian Abu Ayyub ketika mendengar cerita dari tersebut, beliau mengingkarinya, mengingkari cerita tersebut kepadaku, dan beliau mengatakan, wallahi ma'adhunur Rasulullah SAW qala maqutakat. Abu Ayyub saya mengatakan, demi Allah aku tidak mengira Rasulullah mengatakan perkataan apa yang kamu katakan wahai Mahmud ibn Rabi. Fakaburu dhalika alayya, maka kata Mahmud, perkataan Abu Sufyan, Abu Ayyub al-Ansari tersebut, kaburu dhalika alayya, sangat katanya memukulku, aku sangat terpukul dengan perkataan Abu Ayyub. Itu Mahmud ibn Rabi menukil Ibn Malik kisah tadi. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, kata demi Allah, sepertinya Nabi tidak mengatakan apa yang kamu katakan wahai Mahmud ibn Rabi. Faja'atu lillahi alayya, maka aku bernadar kepada Allah, in sallamaniya hatta aqfula min ghazwa min ghazwati an as'al anha Ibn Malik radhi anhu in wajadtuhu hayyan fi masjidi qawmi. Katanya Imam Nawawi mengatakan, aku bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah menyelamatkanku dari peperangan ini sampai aku bisa kembali, maka aku akan menanyakan kisah ini kepada Itban bin Malik radhiyallahu taala, seandainya aku dapatkan beliau masih hidup di masjid kaumnya. Faqafaltu fahlaltu bihajjatin aw bi umrah. Maka Allah selamatkan aku dari perang tersebut dan kembali, fahlaltu bihajjatin aw umrah. Maka aku berihlal, yaitu aku berihram untuk haji atau umrah pada saat itu. Thumma sirtu hatta qadimtu Madinah. Kemesra hajiku atau umrahku, aku sengaja datang ke Madinah. Fa'ataitu Bani Salim, dan aku menyengaja datang ke Bani Salim dalam rangka bisa menjumpai Itban Malik. Yang mana Itban Malik adalah imam untuk Bani Salim, imam salat mereka. Faida Itban syekhun a'ma yusalli liqaumi. Dan ketika jumpai Itban adalah seorang yang sudah tua, yang a'ma, yang sudah tidak melihat lagi. Tidak seperti yang beliau jumpai di awal pertemuannya dengan Itban Malik. Yusalli liqaumi, dan beliau masih menjadi imam untuk kaumnya. Falamma sallama minas shalah, ketika Itban Malik selesai dari salatnya, sallamtu alih, maka aku mengucapkan salam kepada beliau. Wa akhbartu man ana, kemudian aku beritahukan kepada beliau siapa saya. Itu saya Muhammad bin Marabi, dan Itman Malik sudah mengenalnya. Thumma sa'altu an dhalika al-hadith, kemudian aku tanyakan kembali tentang kisah yang pernah diceritakan oleh Itman Malik kepada Muhammad bin Marabi. Fahaddatsani hikama haddatsani awwal marrah, maka Itban bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan hadis tersebut persis seperti yang beliau ceritakan di awal ceritanya. Ini hadis Mahmud bin Rabi' radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadisnya dari Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan tentunya banyak faedah dan hikmah yang bisa kita pelajari, terutama dari kejadian yang disampaikan oleh Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu ketika menukil hadis dari Itban bin Malik, dan juga dari hadis Itban bin Malik yang menceritakan bagaimana kejadian di rumah beliau ketika sebagian orang menuduh Malik bin Dukhsyun sebagai seorang munafik, kemudian Nabi SAW membelanya bahwasanya dia bukan orang munafik, bahkan dia yang mengucapkan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah. Ini juga menunjukkan keutamaan kalimat tauhid. Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharap dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga faedah yang bisa kita ambil, yaitu hendaknya kita berhati-hati dalam bermujalasa, dalam mencari teman duduk. Seseorang bisa dinilai keadaannya sesuai dengan teman duduknya. Seandainya bukan dikarenakan tazkiyah Nabi SAW Malik bin Dukhsyun, maka niscaya hukum sahabat tadi yang mengatakan innahu munafiq la yuhibbullah wa rasulah itu diterima. Karena beliau sebutkan sebabnya, mana rawuddahu wa hadithahu illa ilal munafiqin. Karena kami tidak melihat Malik bin Dukhsyun duduknya dan juga mawaddahnya, kasih sayangnya, kecuali bersama orang-orang munafik. Dan Nabi sudah mengatakan al-arwah junudun mujannadah, yang namanya ruh manusia itu seperti bala tentara yang sudah dikelompok-kelompokkan. Fama ta'arufa minatalah, kalau sejenis itu akan bersatu. Wama tanakur mikhtalaf, kalau berbeda pasti akan berpisah. Dan Nabi mengatakan al-maru ala dini khalili, seseorang itu agamanya seperti agama teman dekatnya. Kemudian juga di sini kita bisa mengetahui bagaimana Mahmud bin Rabi' radhiyallahu ta'ala, beliau tasabut di dalam hadisnya, dalam hadisnya. Sekalipun beliau pernah mendapatkan pengingkaran dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala tentang hadis tersebut. Tasabut, dan beliau dapatkan Itban Malik menyampaikannya persis seperti yang menyampaikan di awal pertemuannya. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.